Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, na'azanullah iyakum. Kembali kita di malam Selasa ini, hari Senin malam, malam Selasa, dalam kajian kitab Kitabut Tauhid Syarah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Sekarang kita sudah masuk kepada bab berikutnya, yaitu bab Fadlu Tauhid wa mayukafiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu menghapuskan dosa. Mengenai manya ini, para ulama menerangkan manya ini bisa kita katakan mausulah, bisa juga masdariyah. Adapun penjelasan lebih lengkapnya itu nanti insya Allah kita akan jelaskan di pembahasan. Fadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala, babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunubi. Tayyib, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Ya, bab tauhid, bab secara bahasa adalah al madkhal, tempat masuk. Namun yang dimasuk di sini adalah dia di dalam istilah, kalau di kitab-kitab bab itu adalah dia nama dari sebuah jumlah, ya, pembahasan ilmu yang di bawahnya nanti ada terdapat pasal-pasal dan berbagai masail. Ya, dan beliau di sini menerangkan bab fadlut tauhid. Bab fadlut tauhid wa ma yukaffiru min adh-dhunub. Keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid ini menggugurkan dosa-dosa. Ya, di antara keutamaan tauhid di sini adalah menggugurkan dosa. Minad dzunub, minnya di sini bukan li tab'id, bukan sebagian, namun dapat menggugurkan seluruh dosa-dosa. Ya, ini disebut dengan pembahasan para ulama bahwasanya keutamaan tauhid itu sangat banyak. Ya, menggugurkan dosa-dosa, mendapatkan syafaat nabi dan yang lainnya. Oleh karena itulah wa ma yukaffiru minad dzunub fadlu tauhid. Bab fadli tauhid, fadlinya mudhofun ilaih dari bab. Bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadh dhunub. Wa ma yukaffiru minadh dhunub ini sering dikatakan kalau dalam istilah ilmu nahu disebut dengan atful khas alal am. Menggandengkan sesuatu yang khusus dari yang umum. Ya, yang khusus dari yang umum. Taib barakallahu fikum. Nah, ma-nya tadi disebut juga ma mausulah. Ya, ma mausulah walladhi yukafiru minad dunub. Ya, atau juga disebut ma masdariyah. Maka nanti ma masdariyah ini melebur kepada fiilnya menjadi takfir. Wa ma takfiruhu adzunubah. Dzunubah di sini maf'ul bih dari takfir. Di masdar beramal amal fiil, isim beramal amal fiil. Maka keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid ini menggugurkan dosa-dosa. Ya, tauhid ini menggugurkan, menghapus dosa-dosa. Takfir, kafaru kafiru takfir dalam istilah syariat di sini, dalam istilah kitab tauhid ini namanya mahmudzanbi, mahmudzanbin, yaitu menggugurkan dosa. Fadhol, dibaca. Keterangan dari Syekh bin Baz. Qala syarihu rahimahullahu taala at-ta'liqu arada al-mu'allifu bihi بيان شيء من فضل التوحيد وأنه أعظم الأعمال في تكفير الذنوب لأنه أساس الأعمال وأصلها والأعمال لا تصح إلا بعد وجوده. نعم. مؤلف di sini kata Syekh bin Baz, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bayana, hendak menjelaskan sesuatu hal dari keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid ini adalah amal yang paling agung yang dapat menggugurkan dosa-dosa, karena tauhid adalah asas dari amal dan pondasinya, dan amal tidaklah sah kecuali mesti ada tauhid tersebut pada seorang hamba. Kalau tauhid tidak ada pada seorang hamba, maka amal tidak diterima. Tauhid tidak ada alias kesyirikan yang ada. Karena tidak akan berkumpul di sanubari seseorang dua hal yang saling kontradiksi. Tauhid dan kesyirikan. Atau tauhid dan pembatal keislaman. Kapan saja terdapat tauhid, kesyirikan, pembatal keislaman itu tidak ada. Kapan saja hadir pembatal keislaman berupa kesyirikan atau yang lainnya, tauhidnya itu hilang. Taib. Maka seketika tauhid tidak ada, amal apapun yang dikerjakan oleh hamba tidak akan diterima. Oleh karena itulah orang-orang kafir tatkala mereka beribadah tidak diterima ibadah mereka. Kenapa demikian? Karena tidak ada tauhid. Dan seorang hamba yang telah beribadah kepada Allah, dia bertauhid, kemudian dia tauhidnya hilang karena dia melakukan pembatal keislaman, misalkan melakukan syirik akbar berupa menyembelih untuk selain Allah dalam rangka taqarrub dan ibadah, maka amal ibadahnya pun hangus, hilang. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. Jadi Syekh di sini hendak menjelaskan hakikat tauhid. Makna tauhid yang diinginkan. Kalau pada pembahasan sebelumnya beliau menjelaskan tentang hakikat tauhid, maka beliau di sini akan menerangkan tentang keutamaan tauhid. Karena apabila disebutkan keutamaan suatu hal, seseorang akan termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Dan oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memuat bab ini, agar kita termotivasi untuk bertauhid, agar kita menjadi hamba Allah yang hakiki dengan tauhid yang benar. Fadal. Wa dzakara dzalika hatta ya'rifahu al-mu'minu wa yakunu aktsara ikbalan 'alaihi wa tashawwuqan ilaihi. Wa dzakara dzalika, dan Syekh menyebutkan yang demikian ini, bab ini, supaya nanti seorang mukmin mengetahuinya. Dan supaya dapat lebih diterima, tauhid ini dapat lebih diterima oleh seorang mukmin. Wa tasawwuqan nilai, dan seorang mukmin merasa rindu dengan tauhid tersebut karena dia ingin mendapatkan keutamanya sangat besar. Yukaffiru minad dzunub, dapat menggugurkan dosa. Taibar kalabikum. Fadhal. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa qaulillahi taala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-ayata. Nah. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat yang pertama, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Alladzina amanu, yaitu orang-orang beriman, wa lam yalbisu, ya, orang-orang yang beriman. Yang beriman di sini maksudnya iman yang seperti apa? Yaitu saddaqu biqulubihim wa nataqu bialsinatihim wa amilu bijawarihihim, yaitu yang membenarkan dengan kalbunya, mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan amal jawarihnya. Karena iman terdiri dari tiga unsur ini, qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Kalau salaf, para salaf dahulu sering mengibaratkan dengan qaulun wa amalun karena itu sudah termaktub, tercakup juga i'tiqad. Maka tidak sah yang namanya iman kecuali tiga komponen ini. Ada yang mengatakan kalau qaulun semata kemudian amalun wa i'tiqadun tidak ada, imannya kurang sempurna. Ini keliru, salah total. Kalau qaulun saja, i'tiqadnya, amalnya enggak ada, maka dianggap tidak beriman. Ya. Munafik, mereka qaulnya ada, i'tiqadnya enggak ada, amalnya ada, tidak beriman. Abu Thalib, qalbunya ada, i'tiqadnya ada, keyakinannya ada, namun ucapannya dan amalnya tidak ada, tidak beriman. Maka harus diperhatikan. Maka orang-orang yang beriman, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, mengamalkan konsekuensinya dengan amal perbuatannya, dan meyakini dengan kalbunya, walam yalbisu, dan tidak tercampur, walam yakhlitu imanahum tauhidahum bidzulmin, dengan kedzaliman. Kedzaliman di sini maknanya adalah kesyirikan, walaupun di situ bidzulmin disebutkan dengan sekona kiroh. Sebagaimana teman-teman yang pernah belajar atau sedang belajar bahasa Arab, nakiroh itu nakiroh fisiah kinafi, dalam konteks penafian, karena disebutkan dengan lam, harfu jazmin wa nafiyin wa kolbin, lam. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, itu tufidul umum, memberikan faedah umum. Oleh karena itu ketika mendengar ayat ini, para sahabat langsung otomatis berpikir kepada kedzaliman secara umum, sehingga mereka mengatakan fa ayyuna la ilam yadzlim nafsah, Siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya sendiri? Maka Nabi tidak menyalahkan pemahaman para sahabat ini, cuma Nabi mengarahkan bahwa di situ ada itlaqul 'am yuradu biha al-khass. Itlaqul 'am yuradu biha al-khass. Ini kaidah. Ya. Nanti kalau teman-teman di pelajaran usul fikih bersama Ustaz Farian akan belajar mengenai hal ini. Itlaqul 'am yuradu biha al-khass. Pemutlakan yang umum, zulmin ini umum, namun yang dimaksud khusus. Yang dimaksud bukan zalim yang kita kenal, mengganggu orang lain, merampas hak orang lain, tidak. Tetapi kesyirikan. Nanti akan diterangkan. Karena Allah Ta'ala berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Karena makna zalim adalah wadu syai' fi ghairi maudi'iha. Ya, atau fi ghairi maudi'ihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka syirik dinamakan kezaliman karena wad'un lil ibadah fi ghairi maudi'iha. Meletakkan ibadah bukan pada tempat yang semestinya. Yang harusnya ibadah diberikan kepada Allah, dia berikan kepada selain Allah. Kepada dewa, pada berhala, Nyi Roro Kidul, Mbah Wong Rekso, kepada arwah leluhur, kepada jin, kepada penunggu hutan dan yang lainnya. Ya dan billah. Nah ini kezoliman. Bahkan inna syirka la zulmun azim, kata Allah. Kesyirikan adalah kezoliman yang paling besar. Faddal. Thumma qala syarihu rahimahullahu ta'ala, amanu ay wahadullaha wa akhlasu lahul ibadata wa amanu annahu ilahuhumul haqq. ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم بشرك بل أخلصوا له العبادة سبحانه لهم الأمن أي الأمن الكامل والهداية الكاملة إذا كان إيمانهم سليما من الظلم كله دقه وجله دقه وجله دقه وجله من الشرك وما دونه من المعاصي وظلم العباد. نعم. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, yaitu orang beriman, ay wahadullaha, yaitu mereka yang mentauhidkan Allah, wa akhlasu lahul ibadata, yang mereka memurnikan ibadah hanya untuk Allah, yang inilah merupakan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba. Haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba. Hamba beribadah pada Allah dan tidak memberikan ibadah tersebut, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa amanu annahu ilahuhum al-haqqu. Dan mereka mengimani bahwasanya Allah adalah sembahan mereka yang hak. Meyakini selain sembahan selain Allah adalah batin. Walam yalbisu lam yakhlitu, yang lam yalbis maksudnya lam yakhlit, tidak mencampurkan. Imanahum tauhidahum, tauhid mereka, iman mereka. Bidzulmin bisyirkin, dengan kesyirikan. Tadi sudah diterangkan. Ya, dan akan diterangkan oleh Syekh bin Bas bahwasanya kezaliman di sini maknanya adalah syirik. Ya, walaupun di sini bentuknya adalah umum, dia dalam bentuk nakirah, didahului oleh harfu nafyin wa jazmin. Tufidul umum, umum. Namun di sini yang tadi disebutkan. Ya, barakallahu fikum. Itlaqul 'am yuradu biha al-khass. Pemutlakan secara umum namun yang dimaksud adalah khusus, yaitu syirik. Bal akhlasu lahul ibadata subhanah, bahkan mereka memurnikan ibadah hanya pada Allah, tidak pernah berbuat syirik. Lahumul amnu, maka ganjarannya ialah Allah sebutkan, ulaika lahumul amnu, maka mereka itulah yang Allah beri, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan amnu, keamanan. Mereka mendapatkan keamanan. Subhanallah. Mendapatkan keamanan. Kata Syekh bin Bas, ay al-amnu al-kamilu, keamanan yang sempurna. Keamanan di mana? Di akhirat. Ya, sebagian para ulama sebagian mengutip dalam tafsir Ibnu Katsir, ini keamanan di akhirat. Hidayah di dunia. Ya, wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah. Dapat keamanan yang sempurna, yaitu tuma'ninatun nafs wa zawalul khauf, tenang jiwanya, ya, hilang ketakutan dari diri dia di akhirat kelak. Dan hidayatul kamilah, dan hidayah yang sempurna, maka mereka diberikan taufik oleh Allah di dunia ini untuk meniti jalan menuju siratul mustaqim. Mereka kokoh di atasnya. Idza kana imanuhum saliman minadz zulmi. Apabila ini diberikan ganjaran ini, keamanan dia dunia dan di akhirat. Keamanan di akhirat dari azab, dan di dunia didapatkan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti siratul mustaqim. Apabila iman mereka selamat dari kedzaliman, yaitu kesyirikan kullihi, daqqihi wa jallihi. Kesyirikan yang daqqihi, yang samarnya maupun yang terangnya. Maka selamat dari syirik akbar, syirik asghar. Ya, selamat dari syirik akbar, syirik asghar. Wa ma dunahu minal ma'asi, maupun yang di bawahnya dari berbagai maksiat. Ya, karena yang namanya kedzaliman itu ada beberapa macam. Ada kedzaliman seorang menzalimi dirinya sendiri, yaitu dengan berbuat syirik, syirik akbar atau syirik asghar. Ya, ini kedzaliman zulmus syirk. Yang kedua, zulmul abdi li nafsihi. Yang kedua, kedzaliman sang hamba terhadap dirinya sendiri bima duna syirk. Namun yang bukan syirik, yaitu apa? Ketika sang hamba melakukan dosa besar. Ya. Dan dia mati belum bertaubat dari dosa besar tersebut. Ini kedzaliman. Ya, dan ini yang namanya kitab tauhid ditulis oleh Syekh bukan hanya menyelamatkan hamba dari kesyirikan yang dapat membatalkan tauhid, namun juga yang ditulis di sini oleh Syekh yang dapat mengurangi nilai tauhid, yaitu dosa besar. Ya. Nah, ketika seorang hamba menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan dosa besar, itu dia menzalimi dirinya sendiri. Walaupun dia bertauhid, karena nasib dia ini amruhu ilallah, diserahkan pada Allah. Dialah yang disebut dengan tahta masyiatillah. Orang yang di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dengan rahmat dan hikmahnya. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia, namun azabnya tersebut tidak mengekalkan. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Ini yang disebut dengan at-tahrim al-mutlaq. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia, namun azabnya tidak mengekalkan. Ini yang disebutkan dengan mutlaqut tahrim. Kalau dalam buku-buku akidah, mutlaqut tahrim artinya dia mutlak diharamkan kekal di neraka karena ada tauhidnya, namun dia bisa jadi diazab iyadzan billah. Nah, yang ketiga, kedzaliman yang ketiga, yaitu ya, kedzaliman hamba atas orang lain terkait darah, harta dan kehormatan. Ya, darah ini yang pertama kali, dosa yang paling pertama kali dihisab. Harta. Yang ketiga, kehormatan. Ya, barakallahu fikum. Apakah ghibah, ya, fitnah atau yang lainnya? Kalau zaman sekarang tahdir tanpa hak mungkin. Nah, jarah tanpa hak. Nah, ini permasalahan yang akan dibawa di akhirat, ke akhirat. Tayyib, barakallahu fikum. Wa dzulmul ibad, wa dzulmil ibad, dan menzalimi hamba. Tayyib, barakallahu fikum. Ya, lanjut, tafadhal. Walamma nazalat hadhihi al-ayatu syaqqa dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ja'u ilaihi wa qalu ayyuna lam yadhlim nafsahu dhannu annahu arada jinsal dhulmi ay jinsal ma'asi faqala alam tasma'u qawla al-'abdi salihi inna ash-shirka la dhulmun 'azim fal muradu min adh-dhulmi huna ash-shirku bi khilafi al-mushriki fala amna lahu bal ila an-nari. Naam. Maka tatkala ayat ini turun, syaqqa 'ala dhalik, ini terasa berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun datang menghadap Rasulullah. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Karena sahabat memahami secara umum. Dan Nabi tidak menyalahkan hal ini. Karena konteksnya tadi sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, zulmin nakirah kalau dalam ilmu bahasa Arab. Dalam konteks nafyun didahului oleh huruf nafyun wa jazmun wa qalbun yaitu lam. Ini tufidul umum, memberikan pengertian umum, kezoliman apa aja. Ya, namun Nabi menjelaskan ke arah yang lebih spesifik. Konteksnya umum, namun maksudnya spesifik. Inilah yang di dalam ilmu, ya, usul disebut itlaqul am yuradu biha al-khos. Pemutlakan yang umum, namun yang dimaksud adalah yang khusus. Ya. Zannu, maka para sahabat menyangka bahwasanya yang dimak mereka bahwasanya annahu arada jinsadzul. Yang Allah kehendaki di ayat tersebut jenis kezoliman, yaitu kezoliman maksiat. Maka Nabi SAW menyatakan, apakah kalian tidak pernah mendengar ucapan hamba Allah yang soleh yaitu Luqman yang berkata kepada anaknya, ya bunai inna syirka la zulmun azim. Wahai ananda, sesungguhnya kesyirikan itulah kezoliman yang paling besar. Maka dari sini kita paham dosa besar yang paling besar, kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Seseorang bisa marah apabila melihat orang berzina, memperkosa, membunuh jiwa tanpa hak, mencuri, ya, dan seterusnya dari dosa-dosa. Namun dia biasa saja menyaksikan fenomena kesyirikan. Ini ada yang masalah di keimanan dia. Berarti dia tidak paham prioritas yang mesti dipahami dari kemungkaran-kemungkaran yang dia mesti kenali supaya dia bisa menjauhinya. Atau ada sebagian orang yang fokus dakwahnya memberantas maksiat tapi kesyirikan dibiarkan. Ini dia tidak paham berarti esensi dari kesyirikan, bahwasanya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Oleh karena itu Nabi SAW, bahkan semua para nabi dan rasul, memulai dakwahnya dengan tauhid, memfokuskan dakwahnya dengan tauhid, mengakhiri dakwahnya juga dengan tauhid. Tabarakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan. Fal murad minadz zulmi huna, maka yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah asyirku, yaitu kesyirikan. Bi khilafil musyrik, berbeda dengan musyrik yang kalau orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keamanan keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka mendapatkan amnu, keamanan di dunia. Wa hum muhtadun, mereka mendapatkan hidayah di akhirat. Kalau musyrik, fala amna lahu, tidak dapat keamanan. Ya, kalau hidayah di akhirat, tapi di hidayah semua. Orang-orang kafir mengatakan Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna mukinun. Wahai Rabb kami, absorna, kita sudah melihat, sudah yakin kita sekarang, sami'na, kita sudah dengar semuanya ini. Balikin kita lah ke dunia ini, kami akan beramal soleh, kami sudah yakin, sudah beriman sekarang, tak guna lagi. Maka wahum muhtadun, keutamaan orang yang bertauhid, diberikan taufik oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sehingga ahli tauhid amaliyah mereka selaras dengan sunnah. Sebaliknya, ahli syirik, musyrikun, dari kalangan kuburiyun dan yang lainnya, lihat amaliyah mereka itu bid'ah. Segala macam rentetan bid'ah dari A sampai Z, itulah pelakunya musyrikun juga kurang lebih, atau keumumannya. Walau kita tidak menggeneralkan, terkadang ada juga ahli tauhid yang terjatuh ke dalam bid'ah. Naam. Ya, berarti tauhidnya cacat, tidak hilang, selama bid'ahnya bukan bid'ah yang membuat dia kufur. Tayyib, tafadhol. Wal mu'minu idza salima minasyirkil akbari wal asghari wa dzulmil ibadi falahul hidayatul kamilatu والأمن التام في الدنيا والآخرة أما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الأصغر ومن بعض الذنوب فهدايته ليست كاملة وأمنه ليس كاملا بل ربما يدخل النار بالمعاصي التي مات عليها. طيب. Maka seorang mukmin apabila dia selamat dari kesyirikan, dia selamat dari kesyirikan akbar maupun asghar, dan dia selamat dari mendzalimi hamba, orang lain, maka dia mendapatkan hidayah yang sempurna, keamanan yang sempurna dunia dan akhirat. Ya, tuma'ninatu nafs wa zawalul khauf. Jiwanya tenang, ketentraman didapatkan, hilang ketakutan. Ya. Adapun jika dia selamat dari syirik akbar, namun dia tidak selamat dari syirik akbar, asghar. Semisal tidak selamat dari riya, iya dan billah. Ya. Dia beramal motivasinya ingin dipuji, iya dan billah. Atau dia tidak selamat dari sebagian dosa. Ya. Dosa-dosa besar. Iya dan billah. Ya. Maka hidayah yang didapatkan tidak sempurna. Keamanannya pun tidak sempurna. Bahkan bisa jadi dia masuk ke neraka atas maksiat yang dia lakukan dan dia belum bertobat. Ya, walaupun nanti disebutkan tadi tahta masyiatillah. Itu diserahkan kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah ampuni. Kalau Allah kehendaki, Allah azab. Namun itu keputusan hanya pada Allah SWT. Faddal. Wa fi syarhil ayati bayyana ar-rasulu anna al-hidayata wal amna al-mutlaqaini la yahsulani illa bi tarki syirki. Lakin dallatin nususul ukhra anna al-hidayata la takmulu wal amnu la yakmulu illa bis-salamati min al-ma'asi wa dhulmi al-ibadi wa sa'iri anwa'i syirki al-asghari. Naam. Dan dalam syarah penjelasan ayat ini, ya, inna syirka la dhulmun adzim. Rasul SAW menjelaskan bahwasanya hidayah dan keamanan yang mutlak itu tidaklah digapai, diraih kecuali dengan meninggalkan kesyirikan. Ya. Namun nas-nas yang lain, ayat-ayat atau hadis yang lain juga menunjukkan bahwasanya hidayah tidak sempurna. Keamanan tidak sempurna kecuali dengan selamat dari maksiat. Ulaika lahumul amnu, ya. Ya, mereka mendapatkan hidayah, keamanan, wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan petunjuk. Bagi orang yang selamat dari kesyirikan dan kezoliman yang lainnya, yaitu apa? Selamat dari dosa besar, selamat dari menzolimi orang lain. Tapi barakallahu fikum. Ya. Kemudian wazulmil ibad dan wasairi anwa isyirkil asghar dan semua jenis syirik-syirik asghar. Ya, faddal, kita masuk ke nas berikutnya. Tsumma qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an 'Ubadah bin Shamit qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amali akhrajahu. Baik, kita bahas hadisnya dulu. Ya, dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia menyatakan man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi la ilaha illallah, ya, dia mengucapkan la ilaha illallah tidak hanya sekedar mengucapkan, arifan ma'naha, dia mengetahui maknanya, amilan bimuqtadoha, dia mengamalkan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Dia meninggalkan, mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah dan dia mengkafirkan pelakunya, yaitu orang-orang beribadah pada selain Allah, dan dia memberikan ibadahnya pada Allah. Ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Zahiran wa batinan, dia beramal lahir batin. Jangan hanya lahiriah saja, meyakini lahiriahnya saja, ini munafikun. Mesti batin juga. Ya. Wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwasanya dia bersaksi juga Muhammad SAW adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa anna Isa abduhu wa rasuluh, ini bantahan terhadap Nasrani. Dia juga mesti meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya. Ya, wa kalimatuhu alqaha, dan kalimatnya, kalimat Allah, maksudnya ini kalimat Allah, kun fayakun. Ya, kun, kalimat Allah yaitu kun, ya. Kun fayakun. Kalimat Allah alqaha yang, ya, yang ditiupkan kepada Maryam dan roh darinya. Ya, dan roh darinya. Bahwasanya Isa alaihissalam adalah roh minal arwah. Roh adalah roh dari arwah-arwah yang Allah ciptakan. Ya. Taib. Kemudian mana lagi tadi? Wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dia meyakini bahwasanya surga itu hak, neraka itu hak. Tidak seperti keyakinan sebagian ahli bid'ah yang menyatakan surga neraka itu hanya fiksi, fiktif kata mereka. Ya dan billah. Adkhalallahu al-jannata ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Ini ada dua tafsiran. Adkhalallahu al-jannata ala ma kana minal amal, yaitu Allah akan memasukkan ke surga walau bagaimanapun amalnya. Ini yang pertama. Walau bagaimanapun amalnya, entah apakah dia di neraka terlebih dahulu, maka Allah akan masukkan dia ke surga. Tafsir yang kedua, Allah akan memasukkan dia ke surga sesuai dengan tingkatan amal dia. Karena di surga itu bertingkat-tingkat. Ya, yang namanya di surga bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana Nabi SAW menyatakan, inna fil jannati darajatan. Sesungguhnya di surga ini ada satu derajat. A'adallahu lil mujahidina fi sabilillah. Yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Ma baina ad-darajatain, jarak di antara dua derajat. Kama baina sama'i wal ard, itu jaraknya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Wa idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaus, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah fawqahu arsyur rahman, karena Firdaus adalah surga yang tertinggi. Di atas Firdaus ars Allah yang Maha Rahman. Ya, dan dari Firdauslah tafajjurullahu tafajjuru anharul jannah, memancarlah air-air sungai di surga. Nah, kita masuk ke syarahnya. Faddal. Qala Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala, hadithu Ubadah bin Shamit marfu'an. Man syahida an la ilaha illallah ila adkhalahu Allahul jannata ila akhirih, ruhun minhu ay ruhun minal arwahil lati khalaqaha wa awjadaha. Faman syahida hadhi syahadata sadiqan adkhalahu Allahu al-jannata, wa hadha minal ahadithil mutlaqati ad-dalati ala fadli tauhidi. Tayyib. Kata Syekh bin Baz, hadis Ubadah bin Shamit bin Qais al-Ansari, tepatnya dari suku Khadraj, marfu'an, secara marfu' disandarkan kepada Nabi, yaitu hadisnya man syahida la ilaha illallah adkhala jannah dan seterusnya, ruhun minhu ruhun minal arwah allati khalaqaha wa awjadaha, maksudnya adalah ruh dari arwah, roh-roh yang Allah ciptakan, ya, yang Allah adakan. Itu maksudnya. Maka barang siapa yang bersaksi dengan syahadat ini, shadiqan, dengan jujur, maka adkhalallahu aljannata, Allah akan memasukkan dia ke surga. Ya. Wa hadza minal ahadits almutlaqah, maka ini di antara hadis-hadis yang mutlak. Ya, hadis-hadis yang mutlak. Ya, yang umum. Ya, adalah ala fadli tauhid, yang menunjukkan akan keutamaan tauhid. Nanti ada hadis-hadis yang merinci, kalau dia pelaku dosa besar, dia berzina, dia enggak puasa, akan diazab. Namun itu semua tahta masyiatillah. Fadhal. Walakin dallatin nususu ala anna hadzal itlaqa muqayyadun biman adda haqqa hadhihi syahadata. Naam. Namun nas-nas yang lain, ayat hadis yang lain menunjukkan bahwasanya kemutlakan ini itu muqayyad, dipersyaratkan bagi siapa saja yang ada merealisasikan hak, ya, hak dari syahadat, kalimat syahadat ini, persaksian ini, ya, ada haknya kalimat syahadat, enggak sekedar mengucapkan aja, ada konsekuensinya. Fadl. Ay syahida syahadatan jazimatan bidzalika tatadammanu ikhlasal ibadati lahu wahdahu an sidqin wa inqiyadin wa mahabbatin wa qabulin wa ikhlasin wa mutaba'atin li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi, faman syahidaha walatakhaha bil ma'asi wasayyi'ati walatakhaha bil ma'asi wasayyi'ati aw qalaha bil lisani faqat wa huwa yushriku bi qalbihi ay amilahu kal munaf ay amaluhu aw amaluhu kal munafiqina. Baik, Ini sudah masuk isya belum? Sampai sini dulu berarti. Nanti insyaallah taala pekan berikutnya kita akan lanjutkan lagi. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.